Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi tara'am wa tarahham wa takarram bil ibadihi bi sifatihi al-'uzma wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan wa takarram wa ta'azzam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Hadirin, hadirat, jama'ah majlis Ratibul Abbas rahimakumullah. Malam yang indah, perjumpaan yang indah, harapan besar Allah subhanahu wa ta'ala memperindah masa depan setiap yang hadir di tempat yang mulia ini. Masa depan di alam dunia dengan keindahan bakti kepada orang tua, masa depan alam akhirat masuk surga karena bakti kepada orang tua. Beberapa waktu yang lalu meninggal salah seorang waliyah Asy-Syarifah Al-Hababah Al-Karimah Ruqayyah binti Ja'far bin Saykhan As-Saqaf, seorang wanita mulia di generasinya, di masanya, di zamannya, yang mendidik anaknya dengan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang agung, hingga disebutkan dalam biografi beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau di alam kuburnya dengan berjumpa dengan datuk tercintanya dan bersama dengan perkumpulan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diajarkan oleh ayahnya Al-Habib Ja'far bin Saykhan As-Saqaf dengan sebuah didikan kenabian, sebuah didikan kerasulan, hingga mendapatkan bakti yang indah dari anaknya. Orang tua akan mendapatkan bakti indah dari anaknya ketika mendidik anaknya dengan keindahan. Dalam biografi riwayat hidup, beliau tidak akan melepaskan tiga perkara kepada anak-anak beliau. Yang pertama, beliau tidak akan izinkan anaknya mengenal huruf hijaiyah melalui orang lain. Tidak diizinkan anak-anak beliau mengenal huruf hijaiyah melalui orang lain kecuali harus melalui dirinya, kecuali harus melalui pendidikannya, kecuali harus melalui tarbiyahnya, kecuali harus melalui pengajarannya. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Manusia mulia tidak rido anaknya mengenal huruf-huruf Al-Qur'an melalui orang lain kecuali melalui dirinya, yang pada masa sekarang ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang tua, sudah banyak ditinggalkan oleh kaum ayah ataupun kaum ibu. Lalu didikan yang kedua, beliau mendidik anaknya di antara maghrib dan isya untuk membaca surat Yasin, surat Tabarak dan surat Waqi'ah beserta Ratib. Ini beliau ajarkan dari anaknya mengenal daripada kebaikan ilmu sampai anaknya mendapatkan masa baligh. Tarbiyah ini tidak pernah dilakukan, maka tidak dikenal dalam biografi riwayat hidup Hubabah Ruqayyah melainkan bainal maghrib wal isya, anaknya telah mendapatkan didikan-didikan yang mulia dari golongan-golongan yang mulia. Lalu yang ketiga, didikan Al-Hubabah Ruqayyah kepada anak-anak beliau adalah mengajarkan anaknya untuk tidak senang dipuji, untuk tidak bangga dipuji, mengajarkan anaknya untuk jangan suka kalau dipuji, karena ini adalah muncul daripada sifat syaitoniyah. Orang merasa bangga dan senang dipuji adalah sifat yang datang daripada bisikan syaitan. Ini diajarkan pula kepada anaknya hingga kita mengenal anak-anak mereka. Gom binasr dinillah subhanahu wa ta'ala. anak-anak mereka bangkit membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari keturunan beliau menjadi dai, menjadi ustaz, menjadi pembesar penyebar agama Islam di negeri tercinta ini. Di antaranya Al Habib Al Ustaz Taufik bin Abdul Ghadir As-Sakab. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan memberkahi didikan beliau. Walhamdulillah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mendengarkan bagaimana mendidik seorang anak di dekat rumah, seorang ayah membangunkan anaknya di waktu pagi hari, bangun, udah waktunya sholat sekarang. Dibangunkan setengah enam, bangun, waktunya sholat. Ketika hendak ditidurkan, ditanya bagaimana cara menidurkan anaknya, tidur, besok pagi mau berangkat sekolah. Didikan yang semacam ini, didikan yang bisa menjerumuskan kepada anak. Dari masa kecil anak sudah dikenalkan dunia. Dari masa kecil anak sudah dikenalkan bagaimana harus bangun pagi bukan untuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun dahulu orang-orang mulia mendidik anaknya tidak menyuruh tidur kecuali mengatakan, tidur wahai anakku agar engkau bisa bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidur wahai anakku agar engkau bisa bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ketika di pagi hari, walaupun waktu subuh telah berlalu, kadang dia membangunkan anaknya di waktu jam 7 pagi. Bahkan ada yang sudah di waktu matahari telah terbit terang, membangunkan anaknya, bangun anakku, sudah waktunya sholat subuh berjamaah. Maka dengan dua hal ini terekam dalam pikiran anaknya, bangunnya dan tidurnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bangunnya dan tidurnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahulu kita mendapatkan didikan-didikan mulia dari guru-guru mulia, golongan orang-orang yang mulia. Maka tidak salah melalui tangan-tangan mereka lahir orang-orang yang pandai menghormati orang tua, orang-orang yang pandai membaktikan dirinya kepada orang tua. Masa sekarang sudah sulit kita mendapatkan pendidikan yang semacam ini. Maka ambil pelajaran dalam kisah Al-Hubabah Ruqayyah binti Ja'far bin Sihan As-Sakaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan keberkahan dari mereka semuanya. Hadirin wal hadirat, didikan kepada anak adalah perkara yang paling penting. Jangan sekali-sekali kita melepaskan tarbiyah kepada anak. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, adibu auladakum, didikan adab kepada anak kalian. Bahkan disebutkan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, didikkan, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Karena sungguh bahan bakarnya neraka adalah batu-batu neraka terbuat daripada jasad manusia. Sungguh bahan bakarnya neraka adalah batu dan jasad-jasad manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada perkara itu semuanya. Allah memuliakan kita dengan kenikmatan surga firdausil a'la. Ya Rabb. Maka kita mendapatkan tarbiyah ini lahir orang-orang mulia. Lihat bagaimana didikan daripada Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Ketika beliau mendidik anaknya dengan didikan yang luar biasa, tidak berlalu terbenamnya matahari kecuali lisannya telah dididik sebutkan kalimat la ilaha illallah. Sebutkan kalimat la ilaha illallah. Tidak terbenam matahari kecuali lisan anaknya menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dan sungguh, jangan sekali-sekali kalian meremehkan kalimat la ilaha illallah. Didikan anak-anak kalian untuk pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam silsilah hadis Zahabiyah, yaitu ketika Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazim masuk ke kota Naisaburi mengendarai hewan tunggangannya, maka beliau dikenal dengan sosok cucu Nabi Muhammad SAW. Maka ribuan orang berebutan untuk dekat dengan beliau. Lalu ribuan orang ini berkata, ya ahla baitil Mustafa, wahai keluarga Nabi Muhammad SAW, berikan kami riwayat sabda Nabi yang kau dapatkan dari ayahmu. Berikan kami riwayat sabda Nabi yang kau dapatkan dari ayahmu. Maka beliau berkata, haddatsana Abi Musa Al-Kadhim, wa haddatsana an abihi Ja'far as-Sadiq, wa an abihi Muhammad al-Baqir, wa an abihi Ali Zainal Abidin, wa an abihi Hussein Imam Syabab fil Jannah. Wa an Abihi Ali bin Abi Talib. Wa qala Ali bin Abi Talib haddasani Habibi wa Khalili Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haddasani Jibril. Wa qala Jibril haddasani Israfil. Wa qala Israfil haddasani Mikail. Wa qala Mikail haddasani Izrail. Wa qala Izrail yaqulu Rabbul Izzah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adhabi. Ini riwayat hadis mata rantainya murni emas, datang daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin, mengambil dari ayahnya Musa Al-Qadhim, mengambil dari ayahnya Ja'far As-Sadiq, mengambil dari ayahnya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir mengambil dari ayahnya Al-Imam Hussein, lalu mengambil dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mengambil dari ayahnya Al-Imam Hussein. Al-Imam Hussein mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah mengatakan, aku mendapatkan firman Allah daripada Israfil, daripada Jibril. Lalu Jibril berkata, aku mendapatkan firman Allah dari Israfil. Israfil berkata, aku mendapatkan firman Allah dari Mikail. Mikail berkata, aku mendengarkan firman Allah daripada Israel. Israel berkata, Sami'tu Rabbul Izzah yaqul, aku mendengarkan Tuhan yang Maha Mulia berfirman, La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni, siapa yang masuk dalam bentengku, yakni yang masuk Islam lalu membasahi lisannya dengan kalimat la ilaha illallah, amana min adzabi, maka dia akan aman daripada siksaku. Kalau sudah aman dari siksa Allah, jangan lagi takutkan siksa makhluk. Kalau sudah aman dari siksa pencipta langit dan bumi, jangan lagi gelisah daripada siksa makhluk yang diciptakan di alam dunia ini. Tidak hanya itu, disebutkan dalam riwayat, hingga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, kalimat la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan tongkat dari arasnya hingga menancap ke buminya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada pusarannya, pada akhir daripada sumber tongkat itu, berada di atas pundak ikan kut, dalam riwayat ikan terbesar di dunia. Ketika seorang membaca la ilaha illallah, maka bergoyang arusnya Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bergoyang ini tongkat. Allah berkata, uskun ya arus, diam, tenang engkau wahai arus. Maka arus berkata, la wa izzatika ya rabbi hatta takfir qailiha. Tidak wahai Tuhan, aku tidak akan diam. Arus berkata, tidak Tuhan, aku tidak akan diam dengan kemuliaanmu sampai engkau mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka diampuni semuanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena permintaan arus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didikan la ilaha illallah enggak boleh lepas daripada anak-anak kita. Hingga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, kama qala ashabun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah ampuni 4000 dosanya. Kalau dari 4000 dosanya sudah habis, dia masih mengucapkan la ilaha illallah, sudah habis, tidak ada lagi dosa pada dirinya, Allah ampuni dosa keluarganya dan tetangganya daripada sisa 4000 tersebut. Ini kita harus didikan kepada anak-anak kita agar mendapatkan kemuliaan la ilaha illallah, agar mendapatkan tarbiyah. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid mendapatkan didikan tidak terbenam matahari kecuali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau menjadi wali besar karena tarbiyah daripada orang tuanya. Hingga beliau menegakkan bakti kepada orang tuanya, belum pernah dijumpai tandingan bagaimana baktinya Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Ketika Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau duduk paling belakang. Di depan terdapat penjaga kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena letihnya menjaga kubur maka capek, maka dia tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi penjaga pusara Nabi Muhammad. Aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid? Rasulullah menanyakan, mana anakku Hamid bin Umar bin Hamid? maka penjaga kubur ini bangun dan memahami isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga kubur menanyakan yang berada di sop depan, adakah yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tidak ada satupun yang menjawab. Beliau pindah lagi ke sop kedua. Adakah yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tidak ada lagi yang menjawab. Fa rafa'a sautuh, maka ini penjaga kubur mengangkat suaranya berkata, hal minkum Hamid bin Umar bin Hamid? Apakah di antara kalian ada yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Paling belakang, akhlakun nubuwwah. Paling belakang ada berrasul dengan akhlak kesempurnaan ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pakaian yang sederhana mengangkat tangannya, ana Hamid bin Umar bin Hamid. Aku yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid. Maka penjaga kuburin mengatakan, iftahit tariq innahu waladun Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Buka jalan, itu anak cucu Rasulullah, biarkan dia ke depan memimpin ziarah. Maka seluruh yang berada di tempat makam Nabi Muhammad terheran takjub dengan makam apa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung Rasulullah yang memuji beliau. Rasulullah yang mengangkat derajatnya dipanggil ke depan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga para wali, hingga para ulama, hingga para da'i yang berada pada saat itu mengatakan, amal ibadah apa hingga mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan rombongan yang berangkat bersama Habib Hamid bin Umar bin Hamid, siapa itu? Oh, itu Hamid bin Umar bin Hamid. Apa amal ibadahnya? Ketika ditanya, pantas kalau yang dapatkan karunia dan kehormatan semacam itu Hamid bin Umar bin Hamid itu pantas. Maka yang bertanya, bagaimana engkau bisa mengatakan pantas? Amal ibadah apa pada diri Hamid bin Umar bin Hamid? Maka diceritakan, sungguh Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid tidak pernah makan malam kecuali ayah dan ibunya makan terlebih dahulu. Sungguh Hamid bin Umar bin Hamid tidak pernah memberikan susu kepada anak dan istrinya kecuali ayah dan ibunya terlebih dahulu. Dan sungguh Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid mempunyai dua orang ayah dan ibu yang sudah tua renta, yang mana tempat tidurnya salah satu di antara tiangnya telah patah. Salah satu di antara tiang tempat tidur orang tua Al-Habib Hamid telah patah, maka beliau ganti lututnya sebagai penyangga tempat tidur orang tuanya. Panas beliau kepanasan, dingin beliau kedinginan. Bagaimana dinginnya kota Mekah tidak ada apa-apanya dengan kota Tarim? Bagaimana panasnya kota Mekah tidak ada apa-apanya dengan kota Tarim? Beliau jadikan lututnya sebagai penyangga tempat tidur orang tuanya tidak kurang selama 22 tahun. Menjadikan lututnya sebagai penyangga tempat tidur orang tuanya. Ada bahu ada bernabi. Ini didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana bisa? Dari kecil mendapatkan nurur risalah. Dari kecil sudah mendapatkan cahaya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang semacam ini terus bersambung. Beliau mendapatkan dari ayahnya termasuk Al-Habib Ali Zainal Abidin, seorang wali Allah, hingga disebutkan oleh para ulama As-Sajjad, orang yang paling sujud kepada Allah Subhanahu wa taala paling banyaknya. Diriwayatkan dalam biografi riwayat hidup sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi dalam kitabnya Syara'iniyah, tidak kurang setiap malamnya 1000 rakaat oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin. Namun keutamaan yang beliau dapatkan tidak lain mendapatkan didikan langsung dari ayahnya dan bagaimana beliau mengamalkan bakti kepada orang tuanya. Diriwayatkan beliau selalu makan, tidak pernah makan bersama kepada ibunya. Hingga orang bertanya, wahai imam, engkau ini orang ahli sujud, engkau ini orang yang masya Allah, engkau paling berbakti kepada ibumu, engkau paling berbakti kepada ayahmu, namun kami tidak pernah mendapatkan engkau makan bersama kepada ibumu. Apa jawaban beliau? Khoftu. Aku punya rasa khawatir dan rasa takut yang sangat ketika aku menyentuh makanan, namun mata ibuku terlebih dahulu terhadap makanan tersebut, hingga dakhaltu ila aqil walidayhi, hingga aku masuk dalam golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Takut tangannya menyentuh lauk, tangannya menyentuh makanan yang mana makanan tersebut telah dilihat terlebih dahulu oleh ibunya, takut hingga masuk golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mendapat pendidikan luar biasa dari ayahnya, termasuk daripada Imam Abdullah bin Umar bin Khattab, putra daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, melihat salah seorang pemuda yang melaksanakan ibadah haji dengan luar biasa, menggendong wanita tua di pundaknya, dibawa tawaf, dibawa sa'i. Setelah selesai didekati oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya, siapa yang kau gendong di pundakmu itu? Ini anak muda menjawab, ada ummi, itu ibuku. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu pemuda ini berkata, ya benar Amirul Mukminin. Wahai anak daripada Amirul Mukminin, Abdullah bin Umar bin Khattab. Apakah aku telah memberikan hak-haknya orang tuaku? Aku memberikan kepadanya atap untuk bernaung. Aku berikan kepadanya pakaian untuk menutup aurat. Aku berikan kepadanya makanan untuk mengenyangkan perutnya. Dan aku bawa di atas pundakku selama ibadah haji. Bukan hanya tawaf dan sa'i. Bahkan untuk menuju Mina dan Musdalifah dan wukuf di Arafah aku meletakkan di atas pundakku. Apakah aku telah menegakkan hak-hak baktiku kepada orang tuaku? Berkata Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Umar Maktab. Magum tahakku. Engkau belum berdiri pada haknya. Engkau belum sempurna dalam bakti kepadanya. Ma ta'dilu talqah wahid talagatha fi waqti sa'atil wiladah. Engkau belum bisa mengimbangi satu tetes darah ketika engkau dilahirkan di alam dunia ini. Semua perbuatanmu itu belum sebanding dengan satu tetes darah yang engkau dilahirkan di alam dunia ini. Lalu berapa banyak tetesan darah yang keluar dari seorang ibu 40 hari mengalami masa nifas? Berapa banyak yang keluar di masa-masa tersebut? Belum bisa seimbang dengan yang dilakukan seorang pemuda di masa tersebut. Kenapa? Didikan orang tua mengalir pada diri mereka. Maka kita mengenal bakti-bakti yang mulia yang semacam itu. Dan sungguh hal yang semacam ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Perlu kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai berlalu suatu masa kita dalam keadaan lalai. Coba lihat bagaimana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dengan ayah kakak beliau Al-Habib Husain, Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ketika beliau berjalan dari kota Masyileh menuju kota Tarim, di pertengahan jalan salah seorang ayah bersama anak melihat kedua orang tersebut. Lalu ayahnya berkata kepada anaknya, siapa itu mereka berdua? Siapa itu mereka berdua? Ayah anaknya berkata, itu Abdullah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Maka dijewer kupingnya oleh ayah. Siapa itu mereka berdua? Dikeraskan. Dia adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Semakin dijewer. Ditanya lagi, siapa mereka berdua? Dijawab dengan jawaban yang sama. Maka ayahnya berkata, ketahuilah wahai anakku, mereka berdua adalah surah min ayatil Quran. Mereka berdua adalah jelmaan daripada gambaran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang berjalan di atas muka bumi ini. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini. Ketika disebutkan bagaimana mereka menjadi ayat yang dijelmakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bumi ini, bagaimana mereka menjadi diri-diri orang-orang mulia hingga digambarkan perilakunya seperti Al-Quran. Rabbah walidah. Mereka mendapatkan tarbiyah dari ibunya, tarbiyah dari bibinya, hingga disebutkan bibi dan ayah, bibi dan ibu Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Tahir. Yashtamu alaihi syurutul ghadi illa annahuma imra'ah. Sungguh bibi dan ibunya Al-Habib Abdullah memenuhi syarat untuk menjadi hakim. Kecuali karena mereka berdua perempuan, maka enggak bisa jadi hakim. Zaman dahulu tidak boleh jadi hakim kecuali hafal Quran, tidak boleh jadi hakim kecuali hafal kutubus sittah, tidak boleh jadi hakim kecuali hatam min hajut talibin, tidak boleh jadi hakim kecuali hafal kutubul imam al-haddad. Itu semuanya syarat-syarat menjadi hakim di negeri Hadramut terpenuhi pada diri seorang wanita daripada ibu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Rabbah wa auladu. Mereka didik anak-anak mereka. Bahkan sungguh kita mendengarkan nasihat orang-orang tua kita terdahulu, mereka membangunkan anaknya hanya untuk mengucapkan kalimat Allah. Setelah itu mereka biarkan lagi untuk tertidur. Ucapkan kalimat Allah, setelah itu biarkan mereka tertidur. Ini membekas kalimat Allah, sungguh membekas pada dirinya, tidak mendapatkan masa depan kecuali mereka tergolong hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua yang hadir, menjadikan semuanya yang hadir anak-anak yang saleh, pandai berbakti kepada orang tua, tidak wafat kecuali telah memberikan baktinya kepada orang tua, hingga nanti di alam akhirat kita diakui sebagai anak oleh orang tua kita, dan kita mengakui orang tua kita sebagai orang tua kita, dan orang tua kita mengakui kita sebagai anaknya. Amin ya rabbal. Dan sungguh fitnah yang paling besar adalah nanti pada hari kiamat ketika orang tua tidak mengakui anaknya dan anak tidak mengakui orang tuanya. Namun orang-orang soleh akan mendapatkan pengakuan baikkah dia sebagai anak ataupun sebagai ayah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal hadirin barram bi walidayh. Allahumma ij'alna minal hadirin barram bi walidayh. Allahumma ij'al minal hadirin barram bi walidayh. Allahumma ij'al walidina fid dunya rafiqa wa fil akhirati rafiqa. اللهم اجعل والدينا في الدنيا رفيقا وفي الاخره رفيقا يا الله jadikan orang tua kami di alam dunia ini pendamping kami dan jadikan pula nanti di akhirat orang tua kami pendamping kami. Ya Allah, jadikan dunia dan akhirat kami, kami sebagai pendamping orang tua kami, dan orang tua kami menjadi pendamping kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbas Samawati Wal Ard, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik fi hadhihi sa'atil mubarakah barakatan taliku biha bijudik wa karamik wa fadlik wa ihsanik. Ya man jama'atana fi hadzal jama'atil azim, ij'alna min ibadikas salihin, min ulama'il amilin, min aghniya'il munfiqin. Ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan kepada habibatil mahbubah wa zawjatil umairatih. Kita doakan kepada istri tercinta agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Tidak lupa kepada ibunda Ibu Hajah Tum yang telah wafat, Allah jadikan kuburannya taman di antara taman-taman surga. Allah jadikan kuburannya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tidak berlalu majelis-majelis mulia seperti ini dan di tempat ini kecuali mampu memberikan kebahagiaan di alam kuburnya, ya Rabb. Jadikan kemuliaan majelis ini sampai ke alam kuburnya, ya Rabb. Jadikan kemuliaan majlis ini sampai ke dalam kuburnya, ya Rabb. Al-Maghfurlah Al-Marhumah Ibu Hajatum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nas'aluka ya Rabb biberkatan biberkatin Nabi Al-Mustafa Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dan semua orang tua yang hadir pada tempat ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semuanya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau telah wafat, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka taman di antara taman-taman syurga, dan mudah-mudahan kita semua dalam pandang umur sehat afiah, berkah dunia berkah akhirat. Alhamdulillah niyyah wa kulatun salih wa nawainah kamana wa salafuna wa rujaluna wa syuhuna wa abawuna imat muslimun. ومن نوى الحبيب عمر محمد بن سالم بن حبيب ومن نوى الحبيب زين بن حسان بن أحمد بهرون ومن نوى الحبيب حامد النقيب بن محمد بن شيخ أبو بكر من تام الدنيا الآخرة كامل الشامي بلا خبرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة بركة الذي أنزلت الفاتحة أن تفضلنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير وتنافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.